نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد santri di absen dulu. Toha, Sofwan, Toha kemana? Taib Hamdani, Edi, nah, Jalal, Yalda di mana? Ada. Terus Abdan, Rian, nah. Ada yang mau baca? Sudah agak panjang. Dari santri ada yang mau baca? Apalanya? Baik. Kita lanjutkan ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu wa ma lahu minhum min dhahir. Firman Allah tabaraka wa ta'ala yang menyatakan wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidak ada bagi Allah tabaraka wa ta'ala minhum dari mereka dari mereka min dhahir, adanya pembantu. Al-dhamir fi wa ma lahu, dan dhamir pada firman Allah ta'ala wa ma lahu, dhamir lahu huwa di sini ya'udu ila Allah tabaraka wa ta'ala, kembalinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi minhum, sedangkan pada ucapan minhum ya'udu ila al-asnam, kembalinya kepada berhala. Artinya wa ma lahu, tidak ada bagi Allah minhum dari berhala-berhala tersebut min dhahir, sebagai pembantu pun. Ay ma lillahi ta'ala min hadil asnam dhahirun, artinya tidak ada bagi Allah tabaraka wa ta'ala dari berhala-berhala ini satu pembantu pun, satu penolong pun. Wa min harfu jarrin zaid, min di dalam ayat ini adalah huruf jar yang zaid, huruf jar tambahan sebagaimana sudah dijelaskan kemarin. Di antara cirinya min ini menjadi harfun zaid ketika sebelumnya ada huruf nafi. Nah, wa ma lahu, dan tidaklah bagi Allah minhum dari mereka min dhahir. Maka min di sini min dhahir, minnya adalah harfu jar zaid, harfu jar zaid. Nah, wadhahir, sedangkan dhahir sendiri mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, tentunya fi mahali raf'in, dia menduduki kedudukan rafa', karena mubtada, hanya saja fi mahali raf'in karena ada min sebagai harfu jar yang mengkasrahkan dhahir. Bimakna mu'in, maknanya adalah mu'in, zahir maknanya adalah mu'in, ini penolong, pembantu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul la in istama'atil insu wal jinnu, qul, katakan wahai Nabi, la in istama'atil insu wal jin, kalau sekiranya manusia dan jin itu bersatu berkumpul, ala ayatu, untuk mereka mendatangkan, menghadirkan, bimisli hadal Qur'an, mendatangkan Al-Quran seperti ini, la ya'tuna bimislihi, tentu mereka tidak akan bisa mendatangkannya, menghadirkannya yang semisal Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka atas sebagian lainnya dhahira, saling tolong menolong, saling membantu. Nah, demikian. Ay mu'inan, maksudnya di sini adalah mu'inan, membantu, menolong. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan para malaikat setelah itu juga dhahir. Ini membantu, mu'in. Ay laisa lillahi mu'in yu'inuhu fi af'alihi, yang dimaksud di sini tidak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala satu penolong pun, satu pembantu pun yang membantu Allah, yang menolongnya. Fi af'alihi, di dalam af'al Allah tabarak wa ta'ala, perbuatan Allah tabarak wa ta'ala. Wa bidzalika yantafi an hadhil asnam kullama yata'allaq bihil abidun, maka dengan ini dinafikan dari berhala-berhala ini semua perkara yang terkait dengan abidun, para penyembah tersebut. Fahiya la tamliku syai'an ala sabilil infirad walal musyarakah walal i'anah, sehingga berhala-berhala ini tidak mampu sedikit pun, baik sendirian maupun bersama-sama, tidak pula mampu untuk memberikan bantuan sama sekali, mau sendirian, mau beramai-ramai, bersekutu, tidak akan mampu. Kenapa? Li'anna mayu'inuka wa in kana ghair syarikin laka yakunu lahu minnatun 'alaik. Karena sejatinya mayu'inuka, orang yang membantumu, wa in kana ghair syarikin laka, sekalipun dia bukan sekutumu, kalau dia membantu engkau padahal dia bukan sekutu engkau, yakunu lahu minnah 'alaik, maka bantuan darinya ini menjadi karunia, anugerah atasmu. Farubbama tuhabi fi a'taihi ma yurid, terkadang dia bisa membantunya, menolongnya di dalam memberikan apa yang dia inginkan. Nah, jadi kalau ada, sampai kalau ada orang yang membantu dalam keadaan dia bukan syarik, bukan sekutu, maka itu adalah minnah, karunia, anugerah. Nah, demikian. Tetapi ini berhala-berhala ini mereka tidak menolong sama sekali, tidak membantu sama sekali terhadap apa yang Allah perbuat. Nah, artinya apa? Artinya berarti berhala di sini tidak ada keistimewaannya sama sekali. Berhala-berhala di sini tidak ada keistimewaannya sama sekali. Berbeda ketika ada orang yang menolong kita tanpa pamrih. Bukan sekutu kita, bukan pembantu kita, bukan apa-apa kita, tiba-tiba dia nolong. Berarti apa ini? Anugerah, karunia. Dan ini berarti apa? Menunjukkan kemuliaan bagi kita. Tapi kalau berhala ini, dia tidak bisa membantu sama sekali, tidak menolong sama sekali, tidak sendirian, tidak ketika sebagai syarik dan sebagainya. Nah, maka ini tidak ada keistimewaannya sama sekali. Fa idan tafat hadil umur ats-tsalatsah, sehingga apabila tiga perkara ini telah hilang, sirna dari berhala-berhala tersebut, lam yabqa ila syafa'ah, tidak tersisa kecuali syafaat saja, tidak sebagai pembantu, tidak juga yang lain-lainnya, yang tersisa dalam perkara ini hanya syafaat. Waqad abtalaha Allahu biqauli, yang syafaatnya sendiri telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam surah Saba ayat 23, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah. Kata Allah tabarak wa ta'ala, wala tanfa'u syafa'ah, dan tidaklah bermanfaat syafa'at, indahu, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, illa kecuali liman adzina lahu, kecuali bagi siapa saja yang Allah kehendaki, Allah yang izinkan baginya. Nah, berarti di sini apa? Berhala-berhala tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Mu'in bukan, apa-apa bukan, syarik juga bukannya. Tadi dia dikatakan ketika sendirian tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Ketika syarik dia tidak bisa memberikan manfaat. Mu'in juga bukan. Tinggal syafaat saja. Syafaat juga ternyata digugurkan oleh Allah, dibatalkan oleh Allah. Allah katakan tidak ada wala tanfa'u syafa'ah, tidak akan bermanfaat syafaat. Indahu di sisi Allah illa liman adzina lahu, kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka fala tanfa'u indallahi syafa'ah li haula, berarti tidaklah bermanfaat syafaat bagi mereka-mereka ini di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Li'anna hadhil asnam la ya'zanillah, la ya'zanullah laha. Karena berhala-berhala ini tidak diberikan izin oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fanqata'at kullal wasail wal asbab lil musyrikin. Kalau demikian kondisinya, berarti terputuslah semua sarana, semua media, wal asbab dan semua sebab-sebab bagi kaum musyrikin untuk mereka selamat dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena mereka ketika mereka berbuat syirik di dunia, mereka mengharapkan apa? Syafaat dari berhala-berhala tersebut. Ketika mereka berbuat syirik di dunia, mereka jadikan berhala-berhala tersebut sebagai apa? Sebagai wasail, sebagai sarana media untuk mendekatkan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata tidak demikian. Dan mereka ketika berbuat syirik di dunia, mereka menganggap itulah sebab yang akan menyelamatkan mereka, menjadi sebab yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ternyata tidak. Wa hadha min akbaril ayat, maka ini menjadi sebesar-besar tanda adalah ala butlan ibadatil asnam. Ini menjadi pertanda, sebesar-besar tanda yang menunjukkan atas batilnya ibadah mereka terhadap berhala. Nah, peribadatan berhala ini batil dengan ini. Kenapa? Li'annaha la tanfa'u 'abidiha, karena peribadatan tersebut tidak memberikan manfaat kepada penyembahnya sama sekali. La istiklalan wala musyarakatan wala musa'adatan wala syafa'ah. Tidak ketika sendirian, tidak ketika sebagai musyarakah, ketika sebagai sekutu, tidak pula sebagai pembantu, tidak pula memberikan syafaat. Nah, ketika empat sifat ini tidak ada sama sekali pada berhala-berhala tersebut, maka tidak akan bermanfaat sama sekali berhala tersebut. Nah, fatakunu ibadatuha batilah, sehingga peribadatan kepada berhala-berhala tersebut menjadi batilah, menjadi gugur, rusak. Qala ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qaf ayat kelima. Nah, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa man adallu, siapakah orangnya yang lebih sesat? Mimman yad'u min dunillah, dari orang yang menyeru dari selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, kepada orang yang tidak akan bisa mengabulkan, mewujudkan untuknya apa yang dia minta, apa yang dia angan-angankan, cita-citakan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Hatta walau kanal mad'u akilan, sekalipun yang diseru itu orang yang berakal, sekalipun yang diseru adalah orang yang berakal. Kenapa? Karena Allah menyebutnya di sini dengan liqaulihi man. Allah menyebutnya dengan lafaz man. Yang kita tahu man ini untuk apa? Diakil dia, untuk yang berakal. Baik, berbeda ketika Allah berbicaranya dengan ma. Ketika Allah menyebutnya dengan ma, itu berbeda. Karena ma untuk yang ghairu akil. Tapi di sini man, ya. Allah menyebutnya apa? Min dunillahi man la yastajibu lahu. Lafaznya dengan man di situ. Ya. Orang yang tidak bisa mengabulkan untuknya. Baik. Berarti apa di sini? Berarti sekalipun orang tersebut dianggap berakal, tetap tidak bermanfaat. Walam yakul ma, di sini Allah tidak menyebutkan ma, tidak pakai apa isim mausul ma, atau tidak memakai harf mausul dengan ma, tetapi dengan man. Ya. Baik. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa hum an du'aihim ghafilun. Padahal mereka, sedangkan mereka terhadap doa-doa mereka, terhadap peribadatan mereka, mereka pun lalai. Dan ada dua tafsiran sebagaimana yang sudah lewat tentang makna an du'aihim. Ya, ada dua tafsiran di situ. Humnya bisa kembali kepada al-mad'uin, bisa juga kepada ad-da'i. Ya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an. Dan apabila manusia telah dikumpulkan, mereka semua akan menjadi musuh. Nah, ya subhanallah. Mereka semua akan menjadi musuh, yang dulu di dunia yang mereka apa? Mereka satu sama lainnya saling menyembah. Nah, berarti tidak ada mahabbah dalam peribadatan mereka, ya. Tidak ada kecintaan, tidak ada juga pengagungan ta'zim. Ya, berbeda dengan seorang mukmin muslim. Ketika dia beribadah kepada Allah, mereka beribadah dengan hubban wa ta'ziman, dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga tidak ada permusuhan yang terjadi setelahnya. Tetapi mereka, mereka akan menjadi musuh satu sama lainnya. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'daan. Apabila manusia telah dikumpulkan, maka mereka akan menjadi musuh-musuh bagi penyembahnya. Subhanallah. Yang tadinya disembah, yang tadinya dipuji, disanjung, menjadi musuh baginya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Bahkan mereka terhadap peribadahan yang dilakukan oleh musyrikin, mereka kafirin, mereka mengingkarinya, mereka menolak. Ternyata sesembahan mereka mengingkari peribadatan mereka. Nah, wa kullu hadhil ayat tadullu ala annahu yajib alal insan qat'u jami'i ta'alluqatihi illa billah. Maka semua ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi setiap insan untuk memutuskan semua ketergantungannya, semua keterikatannya, illa billah, kecuali hanya kepada Allah. Nah, ibadatan wa khaufan wa raja'an wa isti'anatan wa mahabbatan wa ta'ziman. Semua ketergantungan kepada selain Allah harus diputuskan. Kenapa? Karena sudah disebutkan bukti-bukti dalam ayat yang banyak bahwa mereka tidaklah pantas dijadikan sebagai sesembahan. Maka harus setiap insan harus memutuskan semua bentuk ketergantungannya, keterikatannya, illa billah, kecuali ketergantungan kepada Allah, ikatan kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah, dalam bentuk khauf, rasa takut, dalam bentuk roja, harapan, isti'anah, permohonan bantuan, mahabbah, kecintaan, wa ta'ziman, maupun dalam hal mengagungkan. Hatta yakuna 'abdan lillahi haqiqatan, sampai dia menjadi hamba bagi Allah secara hakikat. Nah, yakunu hawahu wa iradatuhu wa hubbuhu wa bughdhuhu wa wala'uhu wa mu'adatuhu lillah wa fillah. Menjadi hawa nafsunya, keinginannya, kecintaannya, kebenciannya, loyalitasnya, permusuhannya, semua lillah wa fillah, karena Allah dan untuk Allah. Li'annahu makhlukun lil ibadah faqat, karena dia makhluk yang hanya dibolehkan untuk beribadah saja. Namanya makhluk adalah hanya boleh beribadah saja, bukan untuk diibadahi. Namanya makhluk yang boleh bagi mereka hanya ibadah saja, bukan diibadahi. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. afhasibtum, apakah kalian mengira, menyangka, annama khalaqnakum abasan, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan kalian hanya sebagai perkara yang sia-sia belaka. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini Allah Subhanahu wa taala menyadarkan semua hambanya bahwasanya semua kita akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Ai la na'murukum wa la nanhakum, maksudnya di sini adalah abasan, di sini kami tidak perintahkan kalian dan kami tidak larang kalian. Ya. Manusia kalau hidup tanpa perintah, tanpa larangan, itu berarti apa? Menuduh Allah tabaraka wa taala menciptakan kita dengan sia-sia. Ya. Orang yang pengen hidup bebas, tidak ada aturan, itu menuduh Allah tabaraka wa taala menciptakan kita semua dengan sia-sia. Apa kekuasaan Allah kalau demikian? Apa yang akan ditunjukkan oleh Allah tabaraka wa taala atas kekuasaannya, kebesarannya? Kalau kita diciptakan kemudian hanya untuk makan, tidur dan sebagainya, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, ya. Apa kebesaran Allah? Apa kekuasaan Allah berarti? Dia menuduh Allah tidak memiliki kekuasaan. Dia menuduh Allah tabaraka wa taala tidak memiliki keagungan. Nah, tidak pantas untuk dimuliakan. Kenapa? Karena perintahnya dan larangannya dibiarkan, diabaikan begitu saja. Iya. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat tentang ini, maka beliau mengatakan dengan lafaz yang mirip dengan ini, sebagaimana dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. La nu'mar wa la nunha, apakah kita tidak diperintah dan tidak dilarang? Kalau kita tidak diperintah, tidak dilarang, berarti Allah menciptakan kita apa? Dengan sia-sia. Ya. Untuk apa Allah ciptakan kita? Kalau kehidupan kita seperti binatang. Liar. Tanpa aturan. Ya. Tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Nah. Maka dia telah menuduh Allah tabaraka wa ta'ala tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki keagungan. Ya. Menuduh Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Ya. Menantang Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan ana hur fi hayati, saya bebas dalam kehidupan saya. Iya. Menyatakan dirinya tidak ada yang bisa memaksa saya dan sebagainya. Iya. Anak-anak, saya demikian. Maka apa? Ini semua adalah bentuk kelancangan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia anggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak kuasa. Dia anggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk menyabut dia, untuk mematikan dia, kemudian dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat kalimatnya. Afahasibtum, apakah kalian mengira, annama khalaqnakum abasan, bahwa kami menciptakan kalian untuk hal yang sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Lihat. Kalian kira kalian tidak akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Nah. Ini. Hati-hati, ya. Ketika kita menyatakan diri kita, saya bebas, tidak ada yang boleh memaksa saya. Ini apa? Kalimat na'udzubillah, kalimat tantangan, menantang Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Ya. Nah, mungkin dia bisa bebas di dunia, tetapi dia belum tentu bebas di akhirat lah. Ya. Mungkin dia merasa dia bisa hebat, bisa bebas di dunia, berbuat semaunya, hidup semuanya, tetapi apakah dia akan bebas dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala nanti? Demikian. Mungkin sekarang belum terasa. Mungkin sekarang belum terasa, karena memang demikian penyakit. Terkadang penyakit itu ada yang langsung terasa, ada yang tidak dirasa. Tetapi akibatnya bisa fatal nanti. Akibatnya apa? Bisa fatal. Ketika dibiarkan begitu saja, penyakit itu menggerogoti tubuh kita, maka akibatnya akan fatal. Nah, mungkin ada penyakit yang langsung merasa, bisa merasakan, bisa kita rasakan, langsung terasa pada tubuh kita, langsung kita drop, langsung kita tidak bisa berbuat apa-apa dan sebagainya. Tapi ada penyakit yang terkadang Allah berikan dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita tidak merasa. Tetapi akibatnya nanti sangat-sangat menyakitkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, "Idlau khalaqnakum faqat lil akli wasyurbi wan nikah, lakana dhalika 'ainul 'abas." Kalau seandainya kami ciptakan kalian semata-mata untuk makan, minum dan nikah, tentu itu hanyalah sia-sia belaka. Walakin hunaka syai'un wara'a dhalik. Akan tetapi di sana ada sesuatu di balik itu semua. Wa huwa ibadatullah subhanahu fi hadhihi dunya, yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dunia ini, dalam kehidupan dunia kita ini. Ya. Apa bedanya kita dengan hewan? Ya. Kalau kita hidup hanya untuk makan, tidur, minum, nikah, ya. Nah, maka tidak ada bedanya dengan kehidupan hewan. Na'udzubillah, bal hum adhal, bahkan mungkin lebih sesat dari hewan. Kenapa? Karena hewan diciptakan dalam keadaan mereka masih beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Mereka bertasbih kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walakinnakum la ta'lamu tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Mereka masih mau beribadah kepada Allah, mau bertasbih kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Tetapi kita, ya subhanallah, tidak mau bertasbih kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mau berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mau beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka kita jauh lebih sesat daripada hewan tersebut. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi. Qauluhu ilaina la turja'un. Kepada kami kalian tidak akan kembali. Ai wa hasibtum annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fatujazikum, sehingga kalian akan dibalas, kalian akan mendapatkan ganjaran. Idza kana hadza husbanakum, jika ini adalah prasangka kalian, jika ini adalah prediksi kalian. Fahuwa husbanun batil, maka itu adalah husbanun batil, maka itu adalah prediksi yang keliru, prasangka, perkiraan yang salah, yang batil. Na'am. Demikian ikhwati azani wa zakumullah. Naktabi biadil qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Aku lukau lihada astaghfirullah liwalakum. Wal isa'il muslimin wal muslimat mungkili dal. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Tafadullah habibumullah.